teringatmu adalah kasih sayang, rasa cinta yang tak pernah kurang. Aku rindu air mata berlinang, ayah selamanya kau. Wajahmu, ayah, ku sangat merindukanmu, ayah. Selamanya kau ku kenang.